wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal wa iyamsaskallahu biturrin falaka shifalahu illahu. Wa iyamsaska bi khairin fahu ala shay'in qadir. Wa iyamsaskallahu biturrin falaka shifalahu illahu. Wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kurang lebih artinya, dan jika Allah menimpakan kepadamu suatu kemadharatan, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang menghilangkan kemadharatan tersebut baginya kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jika Allah hendak memberikan kepadamu kebaikan, apakah berupa kesehatan ataukah ilmu ataukah harta, keluarga maupun yang lainnya, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah atas segala sesuatu maha mampu. Ayat ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi' wa daf'il madar, menjelaskan tentang keesaan maha tunggalnya Allah di dalam mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemadharatan-kemadharatan. Bahwa an-naf'u wad-dur muqaddarani minallahi jalla wa'ala, kebaikan-kebaikan maupun kemadharatan ditentukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah seseorang tertanamkan padanya keyakinan seperti ini, bahwa yang hanya bisa memberikan manfaat hanya Allah, dan yang bisa menolak bala, menolak mara bahaya itu hanya Allah, hal ini mewajibkan dan menunjukkan agar supaya seseorang al-luju ilallah wal-iftiqar ilaih, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh kepadanya, sehingga ketika dia ingin mendapatkan kemanfaatan, baik kemanfaatan diniyah maupun duniawiyah, kenikmatan ukhrawiyah maupun duniawiyah, kenikmatan yang terkait dengan agama, terkait dengan akhirat maupun dunia, dia berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula ketika dia ingin terhindar dari bala, apapun bentuk bala tersebut, dia pun berlindungnya hanya kepada Allah semata. Bukan berlindung kepada benda-benda atau kepada makhluk-makhluk yang pada hakikatnya tidak mampu memberikan perlindungan kepadanya. Itu adalah perbuatan syirik. La yaziduhu illa ta'fa, dan tidak akan menambahnya kecuali kelemahan. 6. Karena makhluk lemah seharusnya bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Kalau bersandarnya kepada semua makhluk lemah, bersandar kepada lemah malah tambah lemah. 6. Allahu musta'an. Dan yang semisal dengan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Fatir ayat yang kedua. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-'azizul hakim. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuk manusia berupa rahmat, kebaikan-kebaikan, baik kesehatan, ilmu, agama, maupun ilmu yang mubah lainnya, atau harta, keluarga, tempat tinggal, kendaraan, dan seterusnya. Apa yang Allah bukakan untuk seorang hamba dari kebaikan, fala mumsikalaha, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan, menghalang-halangi, biar kebaikan itu tidak sampai kepada orang tersebut. Tidak akan mungkin satu orang pun mampu menghalang-halanginya. Hadis Ibnu Abbas, la yakhfa alaikum. Seandainya manusia bersatu padu untuk memberikan suatu kemanfaatan kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kecuali sebatas apa yang telah Allah tentukan padamu. Dan sebaliknya, tidaklah mereka bersatu padu ingin mencelakakanmu. Bersatu padu ingin mencelakakan seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan kecelakaan itu menimpa kamu, maka mereka tidak akan mampu untuk memadorotkan kita. Inilah ikhwan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait jalbul nafi' wa daf'ul dur wa daf'ud dur atau jalbul manafi' wa daf'ud darar. Kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah kita berhasil menggapai apa yang kita, yang bermanfaat untuk kita, dan kita terhindar, terselamatkan dari segala sesuatu yang memadorotkan kita. Itulah yang dimaksud al-fawz al-azim, keberuntungan yang sangat besar. Ketika seorang berhasil menggapai kebaikan-kebaikan dan berhasil terhindar dari kemadharatan-kemadharatan. Nah, yang mampu memberikan semua itu, yang mampu melakukan semua itu hanya Allah. Kalau kita ingin mengharap mendapatkan kebaikan, mohon kepada Allah, bersandar kepadanya. Jangan bersandarnya kepada makhluk. Ingin mendapatkan kemanfaatan. Nah, harta misalkan, dia bersandar kepada para dukun. Rumah makannya sepi, datang ke mbah dukun. Toko sepi, ke mbah dukun. ketahuilah, sadarilah, Mbah Dukun itu enggak bisa memberikan kemanfaatan, melapangkan rezeki Anda. Kalau seandainya Mbah Dukun itu bisa memberikan kemanfaatan, memberikan lapang, melapang rezeki, kenapa banyak dukun yang kere? Kenapa dukunnya enggak buka toko besar-besar pian pada beli di situ? Itu sebagai bukti nyata barakallahu fikum, secara akal, secara dalalatul iltizam. Dalil iltizam yang memberikan konsekuensi Bang Esan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Karena yang bisa mendatangkan kemanfaatan hanya Allah, dan yang bisa menolak bala hanya Allah semata. Demikian pula ingin terhindar dari bala, laki-laki datang dukun. Apa-apa dukun. Dukun itu enggak bisa menolak bala. Kalau memang benar-benar bisa menolak bala, kenapa dukun ada yang sakit? Ada enggak dukun sakit? Hah? Tetap ada, menunjukkan dia enggak bisa menolak bala dari apa yang Allah SWT timpakan padanya. Namun barakallahu fikum, keyakinan yang seperti ini, keyakinan bahwa yang bisa memberikan manfaat hanya Allah, menolak bala hanya Allah, ini terus digeser dan digeser, dialihkan dan dipalingkan kepada keyakinan-keyakinan kepada makhluk atau kepada benda-benda. Enam, jimat laris. Enam, untuk bertawakal kepada jimat, mengharapkan manfaat kepada jimat, mengharapkan terhindar dari bala kepada jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Apakah menggantungkan jimat-jimat itu secara fisik, berupa jimatnya? Mobil dipasang jimat agar supaya terhindar dari bala. Rumah dipasang jimat, mau masuk di atas pintu sudah ada jimatnya, sudah ada raja-rajahnya, seterusnya. Dipalingkan ke situ, sesuatu yang pada hakikatnya enggak bisa berbuat apa-apa. Kasihan barakallahu fikum, mereka-mereka yang enggak paham akidah, terombang-ambingkan. Nah, jadi dua ayat ini barakallahu fikum sangatlah jelas. Apalagi masih sekian banyak ayat-ayat lainnya maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan yang bisa menolak bala itu hanya Allah semata. Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan. Qala rahimahullah, wa min adilati tauhidihi annahu ta'ala al-munfaridu bi kashfi dharra wa jalbil khairi wa sarra. Dan di antara dalil bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu esa di dalam peribadahan, maknanya ibadah itu hanya untuk Allah semata, adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha esa di dalam menghilangkan dharra, kemadharatan. Demikian pula di dalam mendatangkan al-khair, kebaikan, wasarra, dan kelapangan-kelapangan. Dari ini semua memberikan dalalah, dalalatul iltizam, pendalilan secara konsekuensi. Allah Maha Esa dalam mendatangkan manfaat dan menolak bala, konsekuensinya adalah ibadah juga harus kepada Allah. Walihada qal, oleh karena inilah Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidur, dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu kemadharatan, min faqrin au maradin au usrin au ghammin au hammin au nahwih, jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada engkau kemadharatan baik berupa kefakiran atau sakit atau kesulitan yang menghimpit kehidupan seseorang, al-gham atau kegundah gulanaan, kegalauan dan yang semisalnya, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan kemadharatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang perlu digarisbawahi barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu kemadharatan kepada seorang hamba seperti yang dicontohkan tadi, kefakiran maupun yang lainnya, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala murni menghendaki kejelekan tersebut. Bidzat, betul-betul kejelekan tadi, bukan. Namun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki adalah li ghairi, untuk maksud lain. Apa sih bentuknya? Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan seorang sakit, suatu kemadharatan menimpa seseorang sakit, bukan murni Allah menghendaki sakit itu menimpa si hamba tadi, ada maksud lain, ada yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari si hamba tadi. Bisa jadi takfiru dzunub, untuk penghapusan dosa. Sekarang dihapusnya dosa seseorang itu kebaikan apa bukan, ikhwan? Kebaikan, la syak wa la raib. Atau ada kalanya raf'ud darajah, untuk mengangkat derajat seseorang. Dijelaskan di akhirat kelak ada seseorang yang dia merasa heran dengan kedudukan surga yang dia dapatkan, sementara amalan-amalannya asli enggak memadai, enggak seimbang untuk mendapatkan derajat yang tinggi tersebut. Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi ingin mengangkat derajat orang ini lebih tinggi, namun dari sisi amalan itu enggak memadai, enggak mencukupi. Namun Allah menghendaki untuk bisa tinggi derajatnya. Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala timpakan padanya ujian-ujian, ternyata dia memiliki kelebihan dari sisi itu. Dia bersabar, ikhtisab. Sekarang ya ikhwan, ditinggikan derajat itu kebaikan apa bukan? Jelas kebaikan. Sehingga ketika seseorang ditimpakan pada madarat, jangan kita pahami murni kejelekan itu yang Allah kehendaki dari kita. Enggak, ada maksud lain di balik itu. Ada maksud baik di balik itu. Atau kefakiran. Kok susah terus ekonomi misalkan. Juga jangan semata-mata tersoroti ke situ cara berpikirnya. Dijelaskan dalam hadis kursi disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah inna min ibadi man law aghnaituhu afsadahul ghina. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada yang seandainya aku berikan padanya kekayaan, kelapangan, kelonggaran, afsadahul ghina, justru malah akan dirusak oleh kekayaannya tersebut. Maknanya apa, barakallahu fikum? Ketika seseorang, ya, betapa banyak ketika seseorang dalam keadaan susah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajin ibadah. Pokoknya rajin deh. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dibentangkan padanya harta, maka akhirnya semakin jauh dari thalabul ilm, semakin jauh dari ibadah. Ini apa enggak? Madarat. Nah, tentu seseorang dalam keadaan fakir namun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ketika Allah bentangkan rizki tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis juga Rasul mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Hadis Anas radhiyallahu anhu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, Allah segerakan baginya hukuman-hukuman di dunia. Mungkin ditimpakan sakit, nah, atau musibah yang lainnya. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dalam keadaan sudah diberikan hukuman di dunia, sudah ringan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa sudah digugurkan di dunia. Yang dimaksud al-khair di situ adalah takfiru dzunub. Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan berupa penghapusan dosa atau terangkatnya derajat, Allah segerakan. Ajjalalahul 'uqubata fid dunya, Allah segerakan ujian-ujian, hukuman-hukuman di dunia. Mungkin ada kesalahan-kesalahan. Nah, intinya ketika urusannya di dunia lebih ringan gitu loh. Lebih ringan perkaranya. Daripada apa yang disebutkan Rasul nanti di penggalan hadis ini yang berikutnya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra amsaka anhu al-'uqubata fi dunya hatta yuwafa ilayhi yawmal qiyamah. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan pada hamba tersebut, Allah tahan untuk memberikan balasan atau hukuman atas amal yang dia lakukan di dunia. Kerjanya maling, tapi kok sehat terus. Maling, judi, mabuk. Nah, kerjanya maling, judi, mabuk, tapi kok ya sehat-sehat terus. Nah, itu namanya istidraj. Lagi dilulu, diulur agar terus berkelimangan di dalam dosa. Kemudian akan ditunaikan balasannya nanti, hukumannya nanti di akhirat. sampai ditunaikan hukuman dia nanti di akhirat. Kalau urusannya sudah di akhirat, barakallahu fikum, itu lebih berat loh, lebih berat. Dan ini sebagai dalil yang berikutnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu kemadharatan menurut kita, ya, secara kasat mata yang ada, yang kita rasakan, dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan kita fahami bahwa Allah murni menghendaki kejelekan itu pada kita. Tapi pahamilah bahwa di balik itu Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Menghendaki kebaikan untuk kita. Yang otak kita ini enggak mampu, ya, untuk memahami, menyingkap apa di balik itu bentuk kebaikan-kebaikannya. Ada kalanya tak Allah tampakkan. Ada kalanya tidak Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Yang jelas tanamkan keyakinan seperti tadi, barakallahu fikum. Tanamkan keyakinan ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu kemadharatan, jangan murni kita pahami kemadharatan itu bidat yang menimpa kita, namun Allah menghendaki khair di balik itu. Bisa dipaham insyaallah, ya? Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita, maka murni Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Ya, menghendaki kebaikan, tinggal kita setelah mendapatkan kebaikan itu apakah bersyukur sehingga Allah tambah, atau kita kufur sehingga Allah cabut dan Allah timpakan adab. Subhanallah, terbimbing nikmat sekali dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tilka kutubun qayyimah, bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat tulisan-tulisan yang lurus, bimbingan-bimbingan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik terkait dunianya maupun akhiratnya. Nikmat sekali barakallahu fikum memahami ayat demi ayat, terdapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini, barakallahu fikum, selalu berbolak dan berbalik keadaannya. Kalau sampai kita enggak terpandu, enggak terbimbing dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, alangkah beratnya rasa kita menjalani kehidupan ini. Taib, tapi dengan terbimbing, harapan kita ketika mendapatkan kelapangan juga tidak lupa daratan, ketika lagi diuji kesulitan juga tidak berputus asa. Karena di balik itu mesti Allah menghendaki kebaikan, karena bukan murni kebaikan yang apa, bukan murni kemadharat yang Allah kehendaki di balik itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saudara-saudara kita atau saudari kita yang sedang diuji kesulitan segera diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan dan diganti dengan yang lebih baik darinya. Dan bagi yang diberikan kelapangan, kemudahan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing untuk tetap dalam kendali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ternina bobokan, tidak terlenakan, yang akhirnya semakin menjauh-menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan berakhir dengan azab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipandang dan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.